Masihkah kau mungkin hadir di sini? Seperti yang pernah kita lalui. Apa masih mungkin aku mendampingi dirimu, hatimu? Kau masih terukir di hati ini, seperti hari-hari kemarin. Apa masih bercinta.